الحمد لله الحمد لله العلي العظيم العزيز الكريم الغفور الرحيم وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صادق الحق صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا ونبينا عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمره تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، marilah kita senantiasa berusaha memperkuat keimanan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Kini kita semuanya tengah berada di Jumat pertama di awal bulan Syawal. Baru saja Ramadan yang mulia meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah di tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya, menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Dua ketidakpastian inilah yang membuat para sahabat dan salafus saleh berdoa selama 6 bulan sejak bulan Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan berikutnya dari Rabiul Awal hingga Sya'ban mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, arti Syawal adalah naik atau peningkatan. Demikianlah seharusnya. Pasca Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat takwa menjadi muttaqin hingga mulai bulan Syawal kualitasnya meningkat. Kualitas ibadah juga kualitas diri seseorang. Bukankah kemuliaan seseorang tergantung pada ketakwaannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi yang kita lihat di masyarakat justru sebaliknya. Syawal menjadi bulan penurunan. Penurunan ibadah juga penurunan kualitas diri. Di antara indikatornya yang sangat jelas adalah perayaan hari raya dengan musik dan tari-tarian. Dibukanya tempat-tempat hiburan yang sebulan sebelumnya ditutup. Kemaksiatan seperti itu justru langsung ramai sejak hari pertama bulan Syawal. Na'udzubillah min dzalik. Lalu setelah itu masjid-masjid akan kembali sepi dari jamaah sholat lima waktu. Umpatan, caci maki, luapan emosional dan kemarahan kembali membudaya. Bukankah ini semua bertolak belakang dengan arti Syawal? Bukankah ini seperti mengotori kain putih yang tadinya telah dicuci dengan sebaik-baiknya? Jadilah ia kembali penuh noda, jadilah ia kembali menghitam dan semakin memburam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena itu sesungguhnya juga menunjukkan kepada kita bahwa puasa orang yang demikian tidaklah berhasil, tidak mampu mengantarkan seseorang meraih derajat takwa atau bahkan mendekatinya. Fenomena itu menjadi pertanda yang mudah diketahui oleh siapa saja yang mau memperhatikan dengan seksama. Sayyidina Urwah bin Zubair, salah seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah berkata, "Ma min hasanatin illa wa hiya tad'u ukhtaha, wa ma min sayyi'atin illa wa hiya tad'u ukhtaha." Tidaklah ada suatu kebaikan yang dikerjakan melainkan dia akan mengajak saudaranya. Begitu pula dengan kejelekan, dia pasti juga akan mengajak kejelekan yang lain. Maksudnya adalah, man amila ta'atan minat ta'at wa faragha minha fa'alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra. Barang siapa yang telah selesai mengerjakan satu perbuatan ibadah, maka termasuk tanda diterimanya ibadah tersebut adalah hendaklah dia menyambung dengan ibadah yang lain. Wa alamatu raddiha an ya'qiba tilka ta'ah bi ma'siyah. Dan termasuk tanda tertolaknya amalan ibadah dia adalah ketika dia menindaklanjuti amal ibadahnya dengan perbuatan maksiat. Wal'iyadzu billah. Faman ru'ya fi ziyadati a'mal wa tarakki ahwal fahiya bisharatun ala qabuli amalihi bi'idznillah. Maka barang siapa yang terlihat keadaan ibadahnya semakin bertambah, maka insya Allah hal tersebut merupakan bisharah, kabar gembira bahwa amal ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, wa inna min uqubatis sayi'ah as-sayi'atu ba'daha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Al-Fusul Al-Ilmiyah mengatakan, waqad warada fil khabar awil asar, man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Orang yang hari ini sama dengan kemarin, dialah orang yang rugi. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat atau celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana amal seorang muslim di bulan Syawal? Mengacu dari riwayat di atas dan sekaligus sejalan dengan makna Syawal, maka harus ada peningkatan di bulan ini. Dan peningkatan itu tidak lain adalah berangkat dari sikap istiqamah, menetapi agama Allah, berjalan lurus di atas ajarannya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan kepadamu dan pada orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang engkau kerjakan. Bentuk sikap istiqamah ini dalam amal ibadah adalah dengan mengerjakannya secara kontinu dan terus menerus. Inna ahabbal a'mal ilallah ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus atau kontinu meskipun itu sedikit. Maka amal-amal yang telah kita biasakan di bulan Ramadan hendaknya tetap dipertahankan selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tilawah kita yang setiap hari, salat malam yang sebelumnya kita selalu melaksanakan tarawih, Di bulan Syawal ini hendaknya kita tidak meninggalkan qiyamul lail dan witirnya. Infak dan sedekah yang telah kita lakukan juga kita pertahankan. Demikian pula nilai-nilai keimanan yang tumbuh kuat di bulan Ramadan. Kita tak takut lapar dan sakit meskipun tidak makan, karena kita punya perasaan bergantung penuh pada Allah Subhanahu wa taala selama puasa Ramadan. Kita tidak memerlukan pengawasan siapapun untuk memastikan puasa kita berlangsung tanpa adanya hal yang membatalkan, sebab kita yakin akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang dinamakan ma'iyatullah. Kita juga dibiasakan berlaku ikhlas dalam puasa tanpa perlu mengumumkan puasa kita pada siapapun. Nilai keimanan yang meliputi keyakinan, tawakal, sabar, ma'iyatullah, keikhlasan dan lain sebagainya ini hendaklah tetap ada di bulan Syawal, dan bahkan semakin meningkat, bukan malah sebaliknya, menipis tiba-tiba lalu hilang seketika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan bulan Syawal ini sebagai waktu untuk introspeksi diri. Kita periksa diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah pengaruh Ramadan dalam perbaikan akhlak kita? Sebesar apakah ketakwaan yang kita raih setelah ibadah puasa Ramadan? Yang di antara hikmah terbesar ibadah puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar arti takwa, takwa dengan keseluruhan makna takwa, baik dalam ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Takut kepada Allah baik dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita semuanya ini tidak ada yang berani ketika sholat zuhur misalnya kita kurangi jumlah rakaatnya jadi 3 rakaat. Kita juga tidak akan ada yang berani ketika sedang mengerjakan puasa di siang hari untuk mencuri-curi kesempatan menelan sebagian air yang kita masukkan mulut ketika berkumur misalnya, karena kita tahu itu dosa dan kita takut hal tersebut. Karena kita merasa Allah pasti tahu hal tersebut. Karena kita merasa akan pengawasan Allah yang maha mengetahui. Namun, apakah perasaan ini juga ada dan kita rasakan ketika hendak berdusta, ketika hendak menipu dalam perdagangan, ketika kita hendak berghibah atau menggunjing, ketika kita melihat lawan jenis yang bukan mahram atau tontonan yang haram, ketika kita hendak berbuat curang, menyakiti orang ataupun lain sebagainya. Marilah kita periksa diri kita masing-masing. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita selepas bulan Ramadan ini. Kita tambal dan perbaiki kekurangan diri, bukan malah sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang tidak banyak amalan khusus di bulan Syawal dibandingkan bulan-bulan lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan berupa satu amal khusus di bulan ini, yaitu bulan puasa Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal ini juga bisa dimaknai sebagai alat atau sarana yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah dan kualitas diri kita di bulan Syawal ini. Dan keistimewaan puasa sunnah ini adalah kita akan diganjar dengan pahala 1 tahun jika kita mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini setelah sebulan penuh kita puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu 6 min Syawal," wa fi riwayah, "tsumma atba'ahu bi 6 min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, maka ia seperti puasa 1 tahun. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Apakah puasa Syawal harus dilakukan berturut-turut ataukah boleh tidak? Dijelaskan bahwa

was'aluhu min fadlihi yu'tikum, wa la zikrullahi akbar.